الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ومسلمين للمسلمات يملكنا الله سبحانه وتعالى kita lanjutkan kajian kita tentang Sahih Muslim bab yang ke-51 bab tahrim an-nazar ila al-awrat bab haramnya melihat ke aurat. Hadis 768 hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Zaid bin Hubab عن الضحاك ابن عثمان قال أخبرني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا يفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد. Yang artinya dengan sanadnya kepada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yanzuru ar-rajulu ila 'awrati ar-rajuli, laki-laki tidak boleh melihat kepada aurat laki-laki lain. Walal mar'atu ila auratil mar'ah. Tidak juga perempuan melihat kepada aurat perempuan. Wala yufdir rajulu ila rajuli fi thawbin wahidin. Laki-laki itu tidak boleh masuk ke laki-laki yang lain dalam selimut yang satu. Jadi enggak boleh berdua dalam selimut satu. Wala yufdil mar'atu ila mar'ati fi thawbin wahid. Tidak juga perempuan masuk ke perempuan lain di dalam kain yang satu. Hadis yang kedua, hadis 769 wa haddatsanihi Harun bin Abdullah wa Muhammad ibn Rafi' qala haddatsana ibn Abi Fudaik qala akhbarana Duhak ibn Uthman bi hadha al-isnad wa qala makan awrah urriyati atau hayriyati atau urayyati rajuli wa'ur atau ir atau urayyatil mar'ah. Hadis yang di atas menunjukkan kepada kita bahwa dilarangnya laki-laki melihat ke aurat laki-laki. Yani tahrimun nadhar rajuli ila aurati rajul, haram laki-laki melihat kepada aurat laki-laki lain. Begitu juga wanita kepada aurat wanita lain. Wa hadha la khilaf fihi, dalam hal ini tidak ada perselisihan ulama. Nasnya jelas. Yang kedua, wa kadzalika an-nadhar ar-rajuli ila 'awrati al-mar'ah. Begitu juga dilarang, haram hukumnya pandangan laki-laki ke aurat perempuan. Sebaliknya, wal mar'ati ila aurati rajul, perempuan melihat kepada aurat laki-laki bil ijma', dengan ijma, kesepakatan ijma ulama. Ada enggak hadisnya larangan? Enggak boleh laki-laki melihat aurat perempuan. Di dalam hadis ini enggak ada disebutkan. Laki-laki enggak boleh lihat aurat laki-laki, perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan. Namun bagaimana cara ulama mengambil istinbat? Wa nabbaha Nabi sallallahu alaihi wasallam bin nadhar rajul ila aurat ar-rajul ala nadhari ila aurat al-mar'ah. Nabi memberikan isyarat atau catatan atau tanbih, ingatan, mengingatkan bahwa dengan melihat laki-laki, dilarangnya laki-laki melihat aurat laki-laki. Maka laki-laki melihat aurat perempuan lebih utama. Kalau laki-laki melihat aurat laki-laki saja sudah haram, maka laki-laki melihat aurat laki-laki, laki-laki melihat aurat perempuan lebih haram. Dan begitu sebaliknya, perempuan melihat aurat laki-laki adalah haram. Wa hadha tahrim, pengharaman ini fi haqqi ghair al-azwaj was-sada. Pengharaman ini pada hak selain dari suami istri atau pasangan suami istri atau tuan dari budak. Amma zaujan, adapun pasangan suami istri, falikulli wahidin minhuma an-nadharu ila aurati sahibihi jami'iha illa al-farj. Adapun suami istri, maka masing-masing dari kedua mereka boleh melihat kepada aurat pasangannya, kecuali kata Imam Nawawi di sini, melihat kepada kemaluannya. Fafihi thalathatu awjihin li ashabina. Di dalam hal ini ada tiga pendapat di dalam melihat kepada kemaluan pasangan. As-sahbuha, yang paling kuat atau paling sahih, annahu makruh. Dia adalah makruh. Likulli wahidin minhuma an-nadhar ila farji sahibihi min ghairi hajatin wa laysa biharam. Bahwa makruh masing-masing di antara keduanya melihat kepada kemaluan pasangannya tanpa hajah, tanpa ada kebutuhan. Wa laysa biharam, bukan haram. Pendapat yang kedua, wa tsani anna haramun alayhima, haram. Pendapat yang ketiga, anna haramun ala rajuli makruhun lil mar'ah. Haram bagi laki-laki untuk melihat, makruh bagi perempuan untuk melihat. Wa an-nadhar ila batin farjiha ashaddu karahatan wa tahriman. Melihat kepada bagian dalam dari kemaluan itu lebih dimakruhkan dan lebih haram. Ini menurut dari mazhab Asy-Syafi'i. Ulama yang lain mengatakan boleh, karena perempuan itu adalah suami istri saling bersenang, dan dalam Al-Quran dikatakan walladzina hum 'ala furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru mulumin. Orang-orang yang iman itu adalah menjaga kemaluannya, kecuali kepada pasangannya, ya, kepada istri-istri atau suami istri. Kemudian Masruq, seorang tabi'in, pernah bertanya kepada Aisyah tentang hukum pasangan suami istri melihat kepada orang yang lain. Yani suami melihat aurat perempuan, istri melihat aurat yang maksudnya adalah kemaluannya. Lalu Aisyah menjawab, aku dan Rasulullah SAW mandi bersama. Ya. Maka itu menunjukkan bahwa pendapat yang mengatakan tidak makruh, ya, apalagi haram, karena suami istri adalah sudah dihalalkan bagi mereka untuk bersenang-senang. Wa amma sayyidu ma'a amatihi fa in kana yamliku wat'aha fa huma kazawjaini. Adapun tuan terhadap budak perempuannya, apabila dia adalah orang yang berhak atau orang yang memiliki hak untuk menggaulinya, maka dia seperti suami istri. Ini pada zaman dahulu ketika masih ada perbudakan, yang mana asal dari budak itu, awal dia menjadi budak adalah dia kalah perang, sehingga dia menjadi tawanan. Kemudian perempuannya pada zaman itu sudah lumrah, artinya sudah diketahui hukum, baik orang muslim maupun orang kafir. Siapa yang kalah, maka perempuan menjadi budak, yang laki-laki juga menjadi budak. Ya. Maka perempuan yang menjadi budak ini dia bisa dijual belikan, dan apabila seorang laki-laki memilikinya, ya, dia bisa menggaulinya. Ada laki-laki yang memiliki budak perempuan tapi tidak bisa dia gauli adalah kalau seandainya budak perempuan itu sendiri sudah bersuami. Yani suaminya budak lagi, ya, maka tidak boleh digauli oleh majikannya. Kalau seandainya seorang suami dan seorang istri memiliki budak perempuan, maka suaminya tidak boleh menggauli budak istrinya, karena dia bukan milik dia. Ya, jangan memberikan gambaran bagi seseorang, ya, satu budak untuk sekeluarga. Ya, enggak. Siapa yang punya hak? Umar bin Abdul Aziz, istrinya Fatimah, punya budak cantik. Ketika dia masih jadi gubernur, gubernur Madinah, dia adalah seorang alim dan seorang kaya. Lalu dia terus meminta ke Fatimah, istrinya, untuk diberikan budaknya tersebut. Enggak mau dia, istrinya enggak mau. Ketika dia menjadi khalifah, ya, dia kasihkanlah budak tersebut. Ketika dia ingin menggaulinya, lalu ditanya, kamu kenapa kok bisa menjadi budak? Ya, disampaikan bahwasanya dia dengan keluarganya di bagian di Afrika, yakni di Maroko yang Maghrib, dirampok oleh sekelompok orang, akhirnya dia dijadikan sebagai budak. Nah, sampailah ke tangannya, ya, akhirnya dibebaskan oleh Umar bin Abdul Aziz, dia merdekakan, ya. Kalau dia merdeka berarti tidak ada haknya lagi untuk menggaulinya kecuali dengan cara syariat, yaitu dengan cara menikahkan dengan syari. wa in kanat muhramatan alaihi binasabin. Ya, kalau seandainya perempuan itu adalah mahram, haram baginya disebabkan nasab. Ya, ka ukhtihi, saudarinya, wa ammatihi, bibinya, wa khalati, eteknya, ya. Au bi ridain, atau dengan persusuan, haramnya karena persusuan. Atau musaharah, atau karena pernikahan, seperti ummu zaujah, mertua perempuan, wa bintuha, anak tiri, ya, wa zaujatu ibnihi, atau menantunya. Fahiya kama idza kanat hurra, maka hukumnya seperti orang yang merdeka. Ya. Apa maksudnya? Maka dia seperti wanita lain. Tidak boleh kita melihat kepada, ya. Wa in kanat al-ammatu majusiyah, kalau seandainya budak itu adalah majusi, atau murtadda, atau wathaniya, atau mu'tadda, atau mukataba, fa ka'amat al-ajnabiyah. Kalau seandainya budak itu adalah dari majusi, atau yang murtad, atau yang pengibadat berhala, atau yang sedang punya iddah, atau yang sedang memerdekakan, maka dia seperti budak orang lain. Ya. Artinya apa? Juga dia tidak boleh dilihat kecuali apa yang boleh dilihat dari budak yang lain. Wa amma nadzar rajul ila maharimihi. Adapun pandangan laki-laki kepada mahramnya, wa nadzaruhum ilaihi, dan pandangan mahram itu kepada dia, bibinya, anaknya, seluruhnya. Fasahihu annahu yubahu fi ma fawqa as-surwati wa tahta ar-rukbah. Maka yang boleh adalah boleh antara pusat dengan lutut. Di bawah dari itu enggak boleh. Antara pusat dengan lutut tidak boleh. Wa qila la yahillu illa ma yadhharu fi halat khidmati wa tasarruf, wallahu a'lam. Ada lagi berpendapat bahwa tidak halal bagi mahram itu untuk melihat kecuali apa yang biasa tampak pada saat bekerja. Ya, kalau di rumah bagaimana layaknya kondisi laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Ya. Kalau laki-laki boleh jadi dia pakai bagian atas dia tertutup, tapi bagian bawah tertutup misalnya. Maka itu boleh perempuan, artinya mahramnya melihat dari badannya ke atas. Tapi kalau laki-laki ke perempuan, tidak. Ya. Dia menutup badannya sebagaimana seorang perempuan bekerja dalam rumah. Bekerja untuk mahramnya. Ini berarti dia memakai baju baju yang lengannya bisa boleh dilihat, lehernya, kepalanya, betisnya, ya. Maka itu adalah boleh dilihat antara mahram. Ya. Wa amma dhabtul 'awrah. Adapun ketentuan aurat fi haqqil anyanib, pada hak orang asing, yakni orang lain. Fa'auratu rajuli ma'a rajuli, aurat laki-laki dengan laki-laki, ma baina surwati wa rukbah, antara pusat dengan lutut. itu aurat laki-laki dengan laki-laki. Wa kadzalika al-mar'atu ma'al mar'ah, perempuan dengan perempuan juga auratnya antara pusat dengan lutut, itu antara perempuan dengan perempuan. Wa fi surrati wa rukbati thalathata awjuhin li ashabina, dalam perkara pusat dan lutut menurut mazhab Syafi'iyah ada tiga pendapat, apakah pusat ini masuk juga atau tidak, apakah lutut masuk atau tidak. Wa ashahwa laysata bi Allah, pendapat yang terkuat antara pusat dan lutut itu tidak termasuk aurat. Jadi kalau begitu celana kita pakai kalau separuh betis, separuh paha itu termasuk aurat. Tapi misalkan sampai ke atas lutut, ini lutut kita sampai di sini, maka berarti tidak termasuk. Mana tahu di antara kita ada pakai baju olahraga, celana olahraga, tapi sampai di sini ada bagian yang tersingkap dari auratnya. Ini pendapat yang terkuat. Terjadi perbedaan pendapat ulama apakah paha laki-laki termasuk auratnya atau tidak. Pendapat yang terkuat mengatakan bahwa paha itu termasuk aurat. Nah, lalu batasnya sampai mana? Batasnya sampai lutut. Kemudian ke atas batasnya apa? Pusatnya. Kalau pusatnya mundur, nah, masuk aurat enggak? Enggak. Pendapat yang terkuat, pusatnya kelihatan tidak. Tapi di bawah pusatnya, baru. Wasani huma aurah. Pendapat yang kedua mengatakan itu adalah aurat. Wasalis, yang ketiga, as-surratu auratun duna rukbah, dibaginya. Pusat masuk aurat, tapi itu tidak. Wa amma nadharu rajuli ila al-mar'ah, adapun pandangan laki-laki kepada perempuan. Ini bukan masalah melihat kepada auratnya, tapi kepada perempuan itu sendiri. Berarti melihat kepada wajahnya. Faharamu fi kulli syai' min badaniha, tidak hanya ke wajahnya, semuanya haram pada setiap sesuatu dari badannya. Makanya disuruh kita dalam surat An-Nur ayat 30, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, yaghuddu, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan kepada orang mukmin dalam mereka menundukkan pandangan mereka. Saya pernah diceritakan, saya lupa siapa menceritakan ini dia. Saya seorang dosen atau gimana. Ada seorang ulama dulu sudah meninggal di Padang Panjang itu. Kalau dia berbicara dengan perempuan, dia enggak melihat ke wajahnya. Dia menunduk atau melihat ke yang lain. Begitu ulama dulu menjaga diri mereka. Bukan menantang atau melihat gitu. Antara ketika berbicara dengan lawan jenis. Nah, ini Imam Nawawi mengatakan pandangan laki-laki kepada perempuan haram pada seluruh dari tubuhnya. Wa kadzalika yahrumu 'alaiha, begitu juga haram kepada perempuan an-nadharu ila aw ila kulli syai' min badanihi, ke seluruh tubuh laki-laki. Sawa kana nadharuhu wa nadharuha bi syahwatin atau bi ghairiha, baik pandangan dia laki-laki atau perempuan itu diiringi dengan syahwat atau tidak. Wa qala ba'du ashabina, sebagian dari ulama Syafi'i mengatakan la yahrumu nadharuhu nadharuha ila wajhi ar-rajuli bighairi syahwah. Tidak haram pandangan wanita kepada wajah laki-laki tanpa syahwat. Kalau tidak terfitnah, dia tidak tidak muncul syahwatnya, dia melihat laki-laki biasa aja. Ya, menurut pendapat sebagian Syafi'i mengatakan boleh. Bukan haram. Walaysa hadzal qaulu bi syai'. Pendapat ini tidak punya dalil. Ya. Wala farqa aidan bainal ahmati wal hurra idza kanat ajnabiyatain. Tidak ada bedanya antara budak dengan yang bukan budak. Kalau seandainya keduanya itu adalah asing atau bukan dari mahram. Wa kadzalika yahrumu 'ala rajul an-nadhar ila wajhi amrat. Begitu juga dilarang bagi laki-laki untuk melihat kepada wajah amrat. Apa ini amrat ini? Laki-laki yang tidak berjanggut, tidak tumbuh. Itu amrat namanya. Ya. Itu subhanallah. Sampai itu pembahasan ulama gitu loh. Subhanallah, kalau kita kait-kaitkan ya. Begitu sejak dahulu telah bahas tentang bagaimana mengantisipasi LGBT. Ya. Ini tidur bareng perempuan enggak boleh satu selimut. Supaya jangan terjadi yang tidak-tidak antara perempuan dengan perempuan, lesbi. Ya, laki-laki dengan laki-laki supaya tidak terjadi homosek. Nah. Sebutkan di sini idza kana hasan as-surah. Apabila laki-laki ini yang tidak berjanggut ini ya, tampan. Ya. Sawa kana nadharu bi syahwatin aw la, baik itu pandangannya dengan syahwat atau tidak. Sawa amanatul fitnah amanal fitnah am khafaha, baik itu dia merasa aman, tidak terfitnah, atau dia khawatirkan fitnah. Wa hadha huwa al madhhab as sahih al mukhtar inda ulama'i al muhaqqiqin. Ini adalah pendapat yang sahih yang dipilih oleh ulama-ulama yang selektif. Ulama-ulama yang ketika dia mengambil satu hukum, dia tinjau ulang dan dalam kajiannya. Ya, itu namanya ulama-ulama muhaqqiqin. Ya. Nassa 'alaihi Syafi'i wa hudzaq ashabihi rahimallahu taala. Imam Syafi'i mencantumkan dan murid-muridnya yang cerdas, yang jenius-jenius itu mencantumkan secara teks atau lisan mereka, ya, mengatakan hal yang demikian, bahwa tidak boleh melihat kepada amrad. Ya, amrad ini subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dia tidak tumbuh, jadi mirip dengan perempuan, enggak punya bulu gitu. Wa daliluhu, dalilnya apa? Annahu fi ma'nal mar'ah. Apa dalilnya? Apa kok enggak boleh melihat kepada laki-laki yang tidak punya janggut? Ini enggak tumbuh gitu, bukan dicukur. Ya, karena enggak tumbuh. Karena kata mereka fi ma'nal mar'ah, di dalam ada substansi kenapa kita melihat kepada wanita itu tidak boleh, karena kecantikan wanita itu amrat, mirip dengan ya, perempuan. Ya. Fa innahu yashtahi kama tushtaha. Fa innahu yashtaha kama tushtaha. Karena dia bisa memunculkan syahwat. Sebagaimana la perempuan juga memunculkan syahwat. وصورته في الجمال كصورة المرأة. Bentuk dia dalam kecantikan atau keindahan, ya, sama dengan perempuan. Bal rubbama kana katsirun minhum ahsana surati min katsirin minan nisa. Malahan kebanyakan dari orang amrat ini lebih cantik daripada kebanyakan dari perempuan. Ya, berbahaya. Ya. Bal hum fi tahrimi aula liman al-akhir wa huwa annahu yatamakkan fi haqqihi min turk asy-syarr ma la yatamakkan min mithli fi haqqi al-mar'ah wallahu a'lam. Malahan di dalam mereka ini lebih haram lagi, katanya, disebabkan oleh nilai lain. Kenapa? Karena memungkinkan pada diri mereka jalan-jalan kejahatan atau maksiat, apa yang tidak bisa dilakukan di perempuan. Ya, dan ini tentu kembali lagi kepada yang tadi LGBT, hubungan laki-laki dengan laki-laki. Ini sudah merupakan satu kemungkaran besar. Ya, Allah Subhanahu wa taala balikkan tanah kaum Nabi Lut. Ya. Di mana mereka melakukan satu maksiat yang belum pernah dilakukan oleh kaum sebelumnya. Nah, jadi ini kita lihat di dalam amrah. Ya. Bagaimana kalau seandainya orang yang amrah-amrahan? Amrah-amrahan ini apa? Orang yang mencukur jenggotnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia gagah gitu, bisa beda antara ini laki-laki, ini perempuan. Ya, tapi berusaha untuk menghilangkan ciri-ciri laki-lakinya. Ya. Subhanallah, pembahasan ulama ini ya betul-betul mendetail. Mungkin kita yang kurang tahu atau ya mungkin ini kok begitu anu ya pembahasannya sampai dalam masalah amrat. Apalagi melihat kepada anak kecil. Ya, anak yang amrat kemudian sekarang kan ada pembahasan. Ya, adanya usulan mengkebiri apa istilahnya? Iya. Orang yang suka dengan anak kecil. Ya, anak kecil kan belum tumbuh jenggotnya. Amrat ini berbahaya gitu. Ya. Baik. والذي ذكرناه في جميع هذه المسائل, yang kita sebutkan dalam seluruh urusan ini, yakni permasalahan-permasalahan di atas tadi, haramnya melihat, min tahrimin nazar, haramnya melihat, huwa fima idza lam takun hajah, yaitu ketika belum tidak ada kebutuhan. Ya. Wa ma idza kanat hajatan syar'iyatan fayajuzu an-nadhar. Adapun kalau seandainya ada kebutuhan syar'i, maka boleh melihat. Ya. Laki-laki perempuan misalnya. Kama fi halat al-bay' wa syira'. Ya, seperti jual beli. Ya, harus kita lihat, nanti kita tahu kita siapa yang membeli. Ya, dan tidak mesti dilihatkan wajahnya. Kalau misalkan seorang perempuan pakai cadar dia belanja, tidak mesti lihat wajahnya dulu. Tidak ada hubungannya. Ya. Baik. Wa tatabbuk medis. Ya. Seorang dokter laki-laki memeriksa pasien perempuan. Ya. Apabila tidak ada dokter perempuan, ya terpaksa dia melakukan. Sebaliknya, dokter perempuan memeriksa pasien laki-laki yang mana tidak ada lagi dokter laki-laki, ya, dan boleh jadi ada, tapi kondisi pada saat itu harus kita mengobati sehingga dokter mengobati lawan jenisnya, ya. Maka dalam kondisi itu dia boleh melihat. Begitu juga dengan syahadah, kesaksian, ya, menjadi saksi, ya, menjadi saksi laki-laki, perempuan melihat, oh ya ini nih orangnya, misalnya. Dan harus dilihat, ya. Wa hadzalik dan semisalnya. Walakin yahrumu an-nadaru fi hadhil hal bisyahwatin. Akan tetapi haram melihatnya dalam kondisi ini jika diiringi dengan syahwat. Ya. Fa innal hajata tubihu an-nadaru li hajatin ilayhi lil hajati ilayhi. Karena kebutuhan itu membolehkan melihat karena kebutuhan kita untuk melihatnya. Wa amma syahwah, adapun syahwat pada saat yang tadi itu, fala hajata ilayha, enggak perlu syahwat untuk melihat, enggak perlu syahwat gitu. Ya. Kalau melihatnya perlu dalam jual beli atau tadi mengobati atau menjadi saksi, perlu melihatnya. Ya, karena perlunya melihat maka boleh untuk melihat. Tapi kalau syahwat, tidak perlu dengan syahwat. Ya, maka tidak dibolehkan kalau seandainya kita melihat dengan syahwat. Qala ashabuna, ya, menurut Syafi'iyah, an-nadhar bi syahwati haram 'ala kulli ahadin ghairi az-zawj was-sayyid. Melihat dengan diiringi syahwat haram, ya, terhadap masing-masing kecuali suami istri dan sayyid tuan. Hatta yahruma 'ala al-insani an-nadharu ila ummihi wa bintihi bisyahwati, wallahu a'lam. Sampai haram hukumnya bagi seseorang melihat kepada ibunya dengan syahwat atau kepada putrinya dengan syahwat, ya, wallahu a'lam. Kemudian sedikit lagi pembahasannya, wala yufdir rajul ila rajul fi thobin wahid, enggak bolehlah laki-laki masuk kepada laki-laki dalam satu selimut atau satu kain. Wa kadzalika fil mar'ah ma'al mar'ah, begitu juga perempuan dengan perempuan. Fa huwa nahyu tahrimin, larangan ini larangan haram. Idza lam yakun bainahuma ha'il, jika seandainya tidak ada pembatas antara mereka. Maaf, kalau keduanya mereka berselimut berdua tapi telanjang, gitu. Itu tidak boleh. Tapi kalau seandainya ada pembatas, apa pembatasnya? Ya bajunya itu membatasi, ya. Maka kalau seandainya tidak ada pembatas, maka itu, ya, adalah haram. Wa fi dalilun ala tahrimi lamsi aurati ghairihi bi ayyi mawdi' min badanihi kan. Di dalam hal ini dalil haramnya menyentuh aurat lain. Ya, di manapun tempatnya dari badannya. Jadi laki-laki tidak boleh memegang aurat laki-laki lain. Begitu juga laki-laki tidak boleh memegang aurat perempuan. Ya. Sebaliknya perempuan tidak boleh memegang aurat perempuan. Dan perempuan tidak boleh memegang aurat laki-laki. Ya. Nah, ini subhanallah tertutup sudah celah-celah yang akan membawa seseorang kepada perbuatan maksiat. Ya, apa yang santer sekarang dalam pembahasan LGBT, ya sudah tertutup dalam syariat kita. Bagaimana auratnya, kemudian bagaimana etikanya bergaul. Wa hadza muttafaqun alaihi, ini adalah disepakati. Wa hadza mimma ta'ammu bihil balwa ويتساهل فيه كثير من الناس باجتماع الناس في الحمام. Ini adalah perkara yang umum dan kebanyakan orang menganggap enteng dalam permasalahan ini. Ya, apalagi dalam masalah berkumpulnya mereka di dalam kamar mandi. Kalau dulu kamar mandi umum, ya, apalagi kalau mandi ya, ke sungai, kalau sampai anu pincuran misalkan mandi bersama, keluar mandi bersama, ya, atau sekarang lagi mungkin agak canggih kolam renang, ya. Nah, jadi mereka tidak boleh menampakkan auratnya masing-masing, apalagi kalau bergurau saling memegang aurat, ya, ada, tidak boleh, haram hukumnya. Ya, maka kalau begitu tidak mulia kalau mandi walaupun laki-laki seluruh tapi pakai serokok tau saya, ya, pakai CD celana dalam, ya, nggak boleh, dia harus nutup, ya, dari pusatnya ke bawah kemudian longgar. Subhanallah, kalau saya masih ada nih celana renang saya beli di Arab Saudi, ya. Kainnya, dasar kainnya itu seperti celana basket. Kalau kena air langsung dia turun. Jadi tidak seperti kaos. Kalau kaos nanti kan berat dia. Kita mau berenang kan berat. Ya. Nah itu longgar diikat di bawahnya. Di bawah sampai di bawah lutut sehingga tidak terbuka aurat kita. Silakan berenang-berenang. Ya, tapi jangan sampai ada aurat kita kelihatan. Kemudian juga jangan menutup aurat itu kan bukan membungkus, tapi menutupnya ya lekukan-lekukan tubuhnya tidak kelihatan. Fayajibu alal hadir, coba kita lihat ya, wajiblah bagi orang yang hadir fihi pada tempat itu, ayasuna basarahu wa yadahu wa ghairaha min aurati ghairihi. Maka wajiblah orang-orang yang hadir pada tempat itu untuk menjaga pandangannya, menjaga tangannya dan yang lain dari tubuhnya dari aurat orang lain. Jadi kalau mata jangan usil matanya melihat aurat orang, atau tangannya jangan usil memegang aurat orang. Ya. Ya misalnya pantatnya dicontel gitu. Ya, sementara dia enggak pakai alas gitu ya. Ini enggak boleh. Wa yasuna auratahu an basari ghairihi wa yadi ghairihi. Ya. Begitu juga adalah dia jaga auratnya dari pandangan orang lain dan pegangan orang lain. Wajib alaihi, wajib bagi dia idza ra'a, jika dia melihat man yakhillu bi syai'in min hadha, siapa yang melalaikan hal ini, ya, dia membukakan auratnya, dia memperlihatkan auratnya, dia memegang aurat orang lain, ya, maka wajib bagi ayyum kira alaihi, wajib dia ingkari. Berarti kalau begitu ini amar ma'ruf nahi munkar nih. Kalau seandainya kita berada masuk ke kolam renang, lihat kita orang yang tolong, ya harus kita ingkari. Kata ulama, qala ulama, wala yasqutu anhu al-inkaru, tidak gugur pengingkaran dari dirinya, bikaunihi yadhunnu annahu la yaqbalu minhu, karena dia mengira bahwa perkataannya tidak akan diterima. Ya, jadi ingkar biasalah, ndak ke mendengawa gitu. Sudah ingkari, kalau kita ingkari gugur kewajiban kepada kita karena kita sudah menunaikannya. Sementara dia tidak mendengar, ya sudah, ya dosa begitu. Bal yajibu 'alal inkar, wajib baginya untuk mengingkari, illa an yakhafa 'ala nafsihi wa ghairihi fitnah, kecuali kalau seandainya dikhawatirkan terjadinya satu fitnah karena dia mengingkari. Mungkin dia sendiri yang mengingkari, yang lainnya aduh, dia dikeroyok misalkan, ya, kalau khawatir dia dikeroyok, ya udah jangan diegar. Ya. Baik. Wa amma kashfu ar-rajul 'awratahu fi halatil khulwah. Adapun seseorang membuka auratnya dalam keadaan khulwah, kesendirian. Ya. Yani khulwah ini sendiri, bihaitsu la yarahu adami, di mana tidak dilihat oleh seseorang. Kenapa disebutkan adami, tidak dilihat oleh manusia? Karena jin boleh jadi bisa melihat. Ya. Walihadihi fa in kana li hajatin najas. Kalau seandainya dalam kebutuhannya boleh. Seperti dia mandi misalkan, ya. Boleh. Ya, wa in kana li ghairi hajah fa fi khilaful ulama fi karahiyatihi, fi karahatihi wa tahrimihi. Kalau seandainya tidak memerlukan, maka terjadi perbedaan pada ulama. Boleh dalam di kamarnya dia telanjang sendiri misalkan. Ya, terjadi perbedaan pada ulama dalam makruhnya dan haramnya. Wal asahu indana, yang menurut kami yang lebih kuat adalah haram. Kok ada orang laki-laki punya ses, apa? Ya. Dilihat-lihat orang enggak ada. Di tengah lapang enggak ada, dibukanya telanjang di seorang. Mencoba untuk natural misalnya. Pai juga hutan telanjang di seorang. Nah, ini enggak boleh. Kalau enggak butuh, kalau butuh misalkan mandi misalnya. Insyaallah nanti ada pembahasan kita berikutnya, yaitu bolehnya mandi telanjang, ya, fi khulwa, dalam kondisi tempat yang tidak diketahui oleh orang, tidak oleh orang, nanti insyaallah akan kita bahas, ya. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.